berdua menyanyikan lagu cinta. Ya oh oh, asiknya menikmati malam. Indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh oh, asiknya menghabiskan malam. Laut surut.